نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين جمع جمع رحمني ورحمكم الله الحمد لله كلمة شكر مريتنا بيانا كده أجبكن sebagai salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka mari kita gunakan untuk menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah wa rahimani wa rahimakumullah. Hampir merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di banyak kaum muslimin. Dan ini merupakan musibah. Ketika kita sampaikan kepada mereka dalil dari suatu permasalahan agama, ketika kita sampaikan kepada mereka suatu hadis dari Rasulullah SAW, maka mereka masih menawar dengan mengatakan, datangkan kepada kami ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi dari kaum muslimin tidak menganggap sama sekali hadis Rasul SAW. Mereka mengatakan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan dzikra dan kami yang menjaganya. Mereka menafsirkan, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dzikra di sini adalah Al-Qur'an saja. Sehingga mereka mengatakan kalau Al-Quran itu terjaga, sementara hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjaga. Sebagian lagi dari kaum muslimin membedakan tentang masalah kekuatan hujjah, sehingga mereka mengatakan mereka akan menerima hadis-hadis yang mutawatir dan tidak akan menerima hadis-hadis ahad, khususnya dalam masalah akidah. Ini sebenarnya sebagaimana tadi kita katakan merupakan musibah yang melanda sebagian besar dari kaum muslimin. Padahal kalau kita kembali kepada dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dari konsekuensi syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempercayai semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tugasnya membacakan kepada kaum muslimin yang doa alaihim ayati wa yuallimuhum al-kitab wal hikmah, membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajarkan kepada mereka al-kitab yaitu Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran, demikian juga menjelaskan al-hikmah. Al-hikmah adalah sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga orang yang membedakan dalam masalah kekuatan hujjah antara Al-Quran dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bisa dikatakan bahwa orang itu tidak faham bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah kita harus meyakini semua yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian juga kalau ada di antara kaum muslimin yang hanya berdasar kepada Al-Quran, kalau di negeri India mereka dikatakan dengan kelompok Qur'aniyun, orang-orang yang hanya mau dengan dalil Al-Quran dan tidak mau dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kalau ada hadis Rasul mereka tolak mentah-mentah. Sebenarnya mereka juga bukan orang yang paham terhadap Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim memerintahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Dan semua yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Ma, lafaz yang umum mencakup Al-Qur'an juga mencakup hadis-hadis beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat An-Najm sudah menjelaskan, "Wan-najmi ila hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wan-najmi ila hawa, demi bintang apabila turun, "Ma dhalla sahibukum ma ghawa," tidaklah sesat saudara kalian ini, tidak pula tidaklah salah saudara kalian ini, tidak pula dia menyimpang. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha," tidaklah dia mengucap sesuatu dari hawa nafsunya, tidak lain yang dia katakan itu kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang terhormat bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala jelaskan sisi kesinkronan antara sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-Najm. "Wal-Najmi ila hawa," demi bintang apabila dia turun. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang Allah berdaki, adapun kita makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan bintang, yang manfaat bintang adalah memberikan petunjuk. "Wa min najmi hum yahtadun," dan dengan bintang mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang untuk menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak qol, tidak sesat, tidak salah jalan. Demikian juga wa ma ghawa, tidak menyimpang, tidak mengikuti hawa nafsu. Tetapi beliau mengajak kepada kebenaran. Yang beliau katakan adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengucap dari hawa nafsu. Apa yang dia katakan tidak lain adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan menyebutkan bintang untuk menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sangat sinkron sekali, cocok sekali bahwa bintang menjadi bahan petunjuk bagi manusia. Nabi alaihi salatu wasallam dengan Al-Qur'an dan sunnah yang beliau bawa juga demikian menjadi petunjuk bagi umat manusia yang menginginkan kebenaran. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi alaihissalatu wassalam mengucap dari hawa nafsu, melainkan apa yang beliau katakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dahulu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu menuliskan semua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Quraisy mengatakan kepadanya, kenapa kamu selalu menulis apa yang dia katakan? Padahal dia itu adalah manusia yang berkata, yang berucap pada saat senang ataupun marah, pada saat benci dan sebagainya. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis semua yang kau katakan, tetapi mereka mengatakan demikian dan demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, tulislah, demi Allah tidak akan keluar dari mulutmu kecuali kebenaran. Dan inilah pembenarannya dari ayat ketiga dan keempat dari surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jemaah jemaah wa rahimakumullah. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi kita untuk senantiasa menerima sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah akidah al-sunnah wal-jamaah yang beliau kan menjelaskan, was-sunnatu indana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami, sunnah yang kita ikuti adalah riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sunnah harus kita ikuti kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam harus kita yakini dan kita amalkan kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang sering sekali kita sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man ya'ba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka yang tidak mau, kecuali orang-orang yang tidak mau. Para sahabat heran, lantas mereka bertanya, siapakah orang yang tidak mau tersebut wahai Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan yang bermaksiat kepadaku, membangkang terhadap Rasul alaihi salatu wasallam, maka berarti dia telah enggan, tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, taat terhadap Rasulullah SAW dikaitkan dengannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Balasannya dalam masuk ke dalam surga, orang yang ingin masuk ke dalam surga, Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa dia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan bahwa berarti orang itu tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bagaimana taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Tentu dengan meyakini apa yang beliau sampaikan. Tidak hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas. Tetapi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pun juga demikian. Hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memberitahukan tentang perkara-perkara ghaib harus kita iman. Hadis Nabi SAW yang memerintahkan sesuatu harus kita taati. Dan dalam Al-Quran Allah pun menjelaskan wa yuti'ur rasulah faqad ata'ah Allah. Dan siapa yang taat terhadap Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama ahli hadis rahimahumullah jami'an semenjak dari zaman para tabi'in dan setelahnya, mereka senantiasa meneliti hadis-hadis mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang palsu, mana yang dikatakan oleh orang yang pendusta. Terjaga sunnah Rasulullah SAW tidak sebagaimana pukul rata yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena ada hadis yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu, ada yang hasan dan ada yang sahih. Kemudian, oh kalau begitu tidak dipercayai semuanya. Itu adalah tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memprediksikan itu akan terjadi di umat ini. Itu termasuk alamat nubuwwah, tanda-tanda kenabian beliau nanti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana dalam hadis al-Fiqhah bin Ma'adi Karim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Hakim, dan ini adalah hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wa sallam menegaskan, ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah ala la yushakanna rajulun sab'ana ali ala alikati yaqulu alaikum fi hadal kitab fama wajadtum fihi min halalin fahilu wama wajadtum fihi min haramin fahilu. Nabi SAW menjelaskan, ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran dan yang sama dengannya bersamanya. Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Katakanlah bahwa aku diberi Al-Quran dan yang bersamanya, yang sama dengannya, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Katakanlah hampir akan keluar orang yang gemuk duduk di atas kursi mewahnya, dia mengatakan, apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran cukup bagi kalian, apa yang kalian dapatkan dari Al-Quran yang halal darinya maka katakanlah halal, yang haram darinya maka katakanlah haram. Itu sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang yang seperti itu perilakunya, hanya mau terhadap Quran. Dan sebenarnya bagaimana tadi kita katakan, kalau orang benar-benar memahami isi Al-Quran dalam banyak ayat, lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna ketaatan? Tidak lain adalah melaksanakan perintah-perintah beliau, melaksanakan anjuran-anjuran beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan itulah memang yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما هو رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى mengatakan pada surat An-Nahl ayat 44. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Dan kami turunkan kepadamu az-zikra agar supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka bisa menjadi orang-orang yang berpikir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran kepada mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu. Sehingga sudah barang tentu dari ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang mana hadis Nabi alaihi salatu wassalam tidak lain kecuali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan sunnah tidak boleh kita bedakan dalam masalah kekuatan hujjahnya. Memang kita membedakan antara Al-Quran dan sunnah dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat, seperti misalnya kita katakan Al-Quran itu kalamullah sedangkan sunnah itu kalam Rasulullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, adapun sunnah itu adalah perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada hadis Al-Mifsan bin Ma'adi Karim tadi dan juga pada ayat ketiga dan keempat dari surat An-Najm. Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan, "Taratu fikum syai'ain lam tadillu ba'dahuma wa lan yatafarraqa hatta yalida 'alayya al-hawm al-kitab wa sunnah." Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dan Al-Hakim dan ini juga hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Aku tinggalkan di antara kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya, dan keduanya tidak akan pernah berpisah sampai menghampiriku di telaga nanti." Kalau kita ingin bebas dan selamat dari kesesatan, dari hadis ini Nabi alaihi wasallam menunjukkan kita harus berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak akan pernah berpisah karena bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara sunnah lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isinya maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita membedakan antara Al-Quran dan sunnah dalam masalah kekuatan hujjah. Itu adalah jalan orang-orang yang menyimpang. Itu adalah jalan orang-orang yang tersesat. Wallahi billah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama